Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar ibn Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Kanggo Cianjur Sareng Sabudeureunana, Radio Raja Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM, melalui streaming di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen, Radio Insani Purbalingga, Radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa membahas satu tema bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada adanya syafaat. Syafaat ada bermacam-macam. Yang pertama asy-syafa'atul uzma, atau boleh juga disebut asy-syafa'atul kubra. Al-uzma maknanya yang paling agung, al-kubra artinya yang paling besar. Asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra adalah syafaat atau permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla bagi seluruh manusia. Ketika seluruh manusia berada di padang mahsyar, mereka menderita dengan penderitaan yang tak terkira. Matahari sangat dekat, mereka telanjang. Tidak ada pepohonan untuk berteduh, tenda untuk bernaung, bangunan untuk melindungi diri dari panas, tidak ada. Lalu mereka meminta syafaat ini kepada para nabi, tapi para nabi lain tidak mampu memberikannya. Satu-satunya yang bisa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disebut dengan maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda artinya kedudukan yang terpuji. Allah berfirman, asa ayyab'athakallahu asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Kata Allah, semoga Allah mengangkat kamu ke posisi yang terpuji. Maksudnya posisi sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Nabi SAW pun memerintahkan kita untuk berdoa seusai azan. Doanya meminta agar Nabi SAW diberikan posisi yang sangat spesial ini. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendengar azan, lalu setelah azan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Allahumma ya Allah, rabba pemilik hadhihi da'wati tamah, seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adah, dan angkatlah dia ke posisi terpuji yang engkau janjikan. Jadi ketika mendengar azan, kita ikuti ucapan muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita diperintahkan membaca apa? La haula wala quwata illa billah. Sudah tidak ada dalil lain. Oleh karena itu, kalau kita mendengar azan subuh seperti di Mekah dan di Madinah, ada taswib mengatakan as-salatu khairum minan naum, seperti umumnya di masjid-masjid mayoritas di Indonesia. Pakai as-salatu khairum minan naum. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu as-salatu khairum minan naum. Apa jawab kita? Sama, as-salatu khairum minan naum. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-mu'adhdhinu faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Kalau muadzin azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wa la quwata illa billah. Termasuk as-salatu khairun minan naum. Sebab tidak ada dalil lain. Adapun doa yang banyak dibaca oleh manusia, sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin, la aslalahu, tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan dari beliau. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memuat doa ini. Tapi kata Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahaditsul Ihya menyatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Ini berasal dari mimpi seorang sufi. Dalam mimpinya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengajarkan ini. Boleh enggak kita ngambil ajaran dari mimpi setelah Nabi wafat? Ya enggak boleh. Seolah-olah Nabi selama hidup tidak mengajarkan, setelah mati mengajarkan, seolah-olah ketika Nabi mati itu Islam belum sempurna. Padahal sudah sempurna, enggak boleh ada tambahan. Apalagi benar enggak mimpi dia itu, begitu. Atau hanya ngarang-ngorong. Jadi tidak boleh mengamalkan ajaran yang bersumber dari mimpi, sesoleh apapun mimpi itu. Kalau mimpi seorang nabi, betul itu wahyu. Tapi selama nabi masih hidup. Jadi jawab adzannya muadzin, lalu setelah itu baca dulu salawat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, tsumma shollu 'alayya." فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا وَحِدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ صَلُّ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ. Kata Nabi SAW, bila kalian mendengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, lalu bersolawatlah kalian kepadaku. Jadi setelah mendengar azan, solawat dulu. Karena sesungguhnya siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Lalu mintakan untukku wasilah. Jadi begitu kita mendengar adzan muadzin, kata muadzin la ilaha illallah, sudah selesai, kita solawat dulu, ya, seperti solawat yang kita biasa di dalam tahiyat. Setelah itu baru kita membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditambah, dikurang atau dirubah. Kalau kita menambah doa ini dari manusia, dari otak manusia, seolah-olah doa dari Nabi itu kurang lengkap, gitu ya. Kita tambah. Ada yang nama ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wadarojatil aliyah, gitu ya, ditambah. Wabahsu makom mahmud wantah inna kala tuhliful miyadu, ditambah-tambah. Dari mana itu tambahannya? Tidak ada hadisnya. Kalau kita tambah, menganggap contoh dari Nabi itu apa? Kurang lengkap, kita tambah. Oh, bahaya ini. Fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada doa dari Nabi demikian, cukup demikian. Dan itulah sebaik-baik petunjuk. Ya. Tang borok gitu ya. Jangankan begitu. Ya, kita sakit ke dokter, kata dokter ini makan 2 kali sehari. Kita mikir 2 hari sekali makanya kurang ampuh, Kita makan 5 kali sehari. Ah, kalau 1 tablet kayaknya kurang 3 kali, 3 tablet langsung. Boleh begitu? Gak boleh. Dokter memberi obat itu dengan takaran yang sudah diperhitungkan. Kalau kurang dari dosis yang diberikan, bisa kurang keampuhannya. Kalau lebih bisa jadi apa? Racun bagi kita. Itu dalam urusan dunia, ya. Ke dokter aja kita gak boleh, ya. Termasuk umpamana masak. Masak itu bumbunya, garamnya, ya, gulanya, segala macam. Kita garamnya cuma sekecot, kurang kerasa. Sabotol dibanjurkan. Apa yang terjadi? Keasinan. Sudah itu takarannya pas, gitu ya. Itu dalam urusan dunia saja, apa yang ditetapkan oleh ahlinya, jangan diapakan, jangan ditambah, jangan dikurangi, apalagi dirubah. Apalagi dalam urusan agama, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah, seadanya, itu dijamin terbaik, ya. Seperti sholat, subuh 2 rakaat, sudah 2 rakaat mah ganggaraten, masih seger. Ganggaraten itu apa bahasa Indonesianya ya? Kurang puas, masih ingin, masih semangat nih, masa cuma 2 rakaat, tambah 2 lagi jadi 4. Boleh? Tidak boleh. Termasuk juga doa. Doa ba'da azan begitu, sudah begitu, jangan ditambah-tambah ya. Siapa orang yang berdoa begitu setelah adzan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halallah bagi orang itu syafaatku pada hari kiamat. Ya. Nah, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jussa. Kullu ummatin tatbiyaha. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti jussa. Jussa itu maknanya adalah yajlis ala rukbatihi, duduk di atas kedua lututnya. Bahasa kitanya berlutut ya. Semua manusia berlutut dalam keadaan telanjang. Semua umat mengikuti nabinya masing-masing. Berkatalah manusia, ya fulan isfa hatta tantahiya syafa'ah ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia berkata kepada para nabi sejak zaman, sejak Adam alaihi salatu wasallam, wahai fulan. Fulan ini nama nabi, bukan nama, tapi maksudnya ditujukan kepada nabi masing-masing, beri syafaat. Semua menolak, tidak bisa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah bisa, dan inilah yang disebut dengan yaumun yab'atsuhullahu maqaman mahmuda. Inilah hari ketika Allah mengangkat Nabi ke posisi yang terpuji. Lebih rinci dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, "Ata Rasulullah utiya Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin farafa ilaihi dhira wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahasah." Suatu saat Nabi SAW diberikan daging kambing. Kalau di sana menyembelih kambing itu dagingnya, tulangnya tidak seperti di kita dipotong kecil-kecil gitu. Di sana enggak gede-gede segede gini gitu. Nabi SAW mengambil cokor paha, pahanya ya sampai lutut. Maksudnya yang kambing, paha kambing. Diangkat ke mulutnya dan beliau sangat suka kepada daging kambing bagian pahanya itu, lalu digigit, dimakan. Lalu beliau bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Wa hal tadruna bimadzak?" Aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Sayyid itu pemuka, sayyid itu pemimpin, sayyid itu pembesarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid bagi seluruh manusia. Boleh enggak kita mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya boleh. Kalau di dalam ucapan di luar ibadah mahdhah. Adapun kalau yang sudah ditentukan dari sana, jangan seperti membaca Quran. Ayat ada lafaz Muhammad. Umpamanya dalam surah Al-Fath ayat 29 ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nah, tidak boleh ditambah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, enggak boleh karena itu mah ayat, enggak boleh ditambah. Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakinna Rasulullah. Lalu kita tambah maka na sayyiduna Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Enggak boleh, itu ayat. Enggak boleh ditambah kalau ayat, ya. Kedua, dalam lafaz doa atau zikir tertentu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diapa? Sudah ditetapkan seperti adzan, seperti qomat. Dalam adzan ada setelah Allahu Akbar, terus asyhadu alla ilaha, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh dalam adzan ditambah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pernah enggak kita dengar ada yang adzan nambah sayyidina? Enggak ada, di seluruh dunia belum pernah dengar ya. Termasuk orang yang demen mengucapkan sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adzan tidak, dalam qomat juga tidak. Itu benar. Termasuk dalam salat, ada enggak dalam salat diucapkan lafaz Muhammad? Ada dalam apa? Tahiyat. Dalam tahiyat ada, ya. Seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, innallaha amarana an nusalli 'alaik." Kaifa nusalli 'alaik? Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Kata Nabi SAW, "Qul Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Terus sampai innaka Hamidum Majid. Tidak ada kata-kata sayyidina. Gitu ya. Itu dalam doa sholat. Itu mahdoh, itu baku, itu tauqifi. Tauqifi itu sudah baku dari sononya. Sudah begitu, jangan ditambah, jangan itu kurang. Ya. Termasuk doa setelah adhan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mendengar adhan, lalu setelah itu berdoa, Allahumma rabbaha dihi da'wati tamah. Ya. Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Tidak dikata ati sayyidana Muhammadanil wasilah, enggak. Nabi mengajarkan begitu, jangan ditambah. Itu dalam doa yang beliau ajarkan. Baik di sholat, di luar sholat, dalam zikir-zikir, adzan qomat, dalam membaca Al-Quran, tidak boleh ditambah. Adapun di luar itu, ketika kita pidato, ketika kita bicara, umpamanya kita pidato, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada pemimpin besar kita, kepada imam besar kita, kepada kekasih kita, kepada teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diungkapkan dalam bahasa Arab, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh selama lafaz-lafaz tadi sesuai dengan beliau. Beliau memang sayyid bagi kita, boleh mengatakan sayyidina kepada beliau, ya, di dalam ucapan di luar ibadah mahdhah. Boleh mengatakan, ya, semoga Allah melimpahkan salawat kepada sayyidina, uswatina, qudwatina, habibina, maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Karena beliau sayyid, beliau uswah, beliau qudwah, beliau imam, beliau habib kita, orang yang kita cintai gitu, ya, dibolehkan. Tapi di dalam bacaan sholat, dalam bacaan doa-doa yang diajarkan dari sononya begitu, apalagi baca Quran, tidak boleh ditambah. Ya. Nah, berkata Nabi SAW, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku sayyidnya seluruh manusia pada hari kiamat. Hal tadru Nabi Madhak, tahukah kamu bagaimana itu terjadi? Yajma'ullahu yawmal qiyamah al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin. Fayasma'uhumud da'i. Wayanfaduhumul basar. Watadnus syamsu. Fayablughun nas minal gham wal-karab. Ma la yatiqun wa ma la yahtamilun. Allah mengumpulkan pada hari kiamat seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman paling akhir, manusia yang paling akhir hidupnya di alam dunia, termasuk kita, semuanya dikumpulkan. Tidak akan pernah ada yang terlewat, ya. Enggak ada ini satu dua kelewat, tidak terkumpulkan, tidak dihidupkan lagi. Enggak akan mungkin ada, ya. Semuanya pasti. Allahumma, kata orang Sunda mah, imet. Imet itu apa, ya? Teliti, ya. Teliti, enggak akan pernah ada yang terlewat. Allah kumpulkan mereka di satu tempat, ya. Lalu mereka seluruhnya mendengar orang yang berseru dan melihat dengan mata mereka. Dan mereka bukan hanya melihat manusia, melihat jin, melihat malaikat juga. Fakhashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawmal hadid. Kami singkapkan tabir penglihatan kalian. Maka tiba-tiba di hari itu pandangan mata kalian tajam. Di sini kita enggak melihat jin, padahal ada jin di sini. Di sini kita tidak melihat malaikat, padahal ada banyak malaikat di sini. Enggak bisa lihat. Tapi nanti di akhirat bisa. Ya. Nah, lalu matahari amat sangat dekat. Manusia mengalami penderitaan yang tidak bisa mereka pikul, tidak bisa mereka tahan, menderita banget. Sampai fayaqulu ba'dun nas li ba'd, orang-orang saling berkata, ala tarawna ma antum fih, ala tarawna ma qad balagakum. Tidakkah kalian melihat keadaan kalian sekarang? Apa yang kalian alami sekarang? Ala tanduruna ma yasfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kita mencari orang yang bisa meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu orang pun berkata, datang kepada Adam, atau Adam fayatuna Adam. Mereka itu mendatangi Adam lalu berkata, ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu biyadih, wa nufikha fika min ruhih, Wa amaral malaikah fasajadu lak. Hei Adam. Disebut kelebihan-kelebihan Adam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Hei Adam, sesungguhnya engkaulah Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Khalaqaka biyadih. Allah telah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Adam kan tidak punya orang tua. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Langsung dengan tangan Allah diciptakan. Adapun nabi-nabi lain, tidak. Nabi Muhammad normal seperti kita. Dikandung 9 bulan, ya, dilahirkan, biasa. Disusui. Nabi Isa agak aneh sedikit. Hanya apa? Dikandung oleh ibunya. Tapi tidak ada bapaknya. Jangan suudon bapaknya Allah. Enggak boleh masa begitu. Ya. Jadi dikandung oleh ibunya, dilahirkan, disusui seperti biasa. Adapun Adam enggak. Adam langsung diciptakan oleh tangan Allah. Terus Allah meniupkan ruh kepada dirimu secara langsung. Terus Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada engkau. Ini semua kelebihan Adam yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat enggak disuruh sujud kepada beliau, ya. Jadi kelebihan Adam disebut empat. Pertama, Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Kedua, langsung diciptakan oleh tangan Allah. Yang ketiganya, ditiupkan langsung ruhnya oleh Allah. Yang keempatnya, disuruhlah para malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Malaikat mah sujud, kalau iblis tidak. Isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balaghana. Coba mintakan syafaat kepada Allah, tidakkah engkau lihat penderitaan yang kami alami, ya? Keadaan kami yang mengenaskan ini. Apa kata Adam? Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdaba ba'dahu mislahu. Wa innahu nahani anisyajarah fa'asaituhu nafsin nafsi idhabu ila khairi. Kata Adam, sesungguhnya Allah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka lagi setelahnya. Karena Allah melarang aku dari pohon yang ada di surga, tapi aku langgar. Adam enggak pede minta syafaat kepada Allah karena apa? Karena pernah melanggar satu larangan Allah. Di surga semua boleh, kecuali satu di zaman itu. Jangan mendekati pohon ini. Hanya dengan satu larangan Adam tergoda. Kita hidup di dunia dengan berapa larangan? Banyak larangan. Kira-kira tergoda enggak untuk kita langgar? Sudah tergoda banyak, ya. Ada enggak larangan Allah yang kita langgar? Sudah banyak. Adam dengan satu dosa enggak berani minta kepada Allah. Ya. Maka pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Nuh. Datang kepada Nuh. Lalu disebut kelebihan Nuh. Ya Nuh anta awalur rasul ilal ard. Wasammakallahu abdan syakura. Hei Nuh. Engkaulah rasul pertama di muka bumi ini. Kalau Adam bukan rasul. Tapi apa? Nabi. Bedanya apa? Kalau nabi mah diberi wahyu, tapi tidak harus disampaikan ke orang lain kecuali diri dan keluarganya. Sudah. Dan di zaman Adam, ada maksud manusia lain? Tidak ada. Hanya mereka dan keluarganya. Maka nabi. Adapun di zaman Nuh, Adam ke Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Sudah berapa generasi itu? Mungkin sudah 10 generasi, ya. Anak-anak Adam sering menikah, terus beranak terus banyak saja gitu. Nah, sudah banyak tuh. Yang keluarganya, pertalian darahnya jauh gitu. Sehingga seolah-olah bukan keluarga. Nah, baru menyimpang nih di zaman Nuh, ya. Di zaman Adam tidak ada penyimpangan tauhid, tidak ada syirik, tidak ada kufur. Maksiat ada, itu membunuh ya saudaranya. Di zaman Nabi Nuh banyak yang musyrik, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Diutus Nuh, rasul pertama. Engkau adalah rasul pertama di muka bumi. Allah telah menyebut dirimu dengan sebutan Abdan Syakura. Dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, Allah menyatakan Dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Manusia-manusia itulah turunan-turunan Nabi Nuh yang kami selamatkan di dalam perahu. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hambaku yang pandai bersyukur. Coba Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi. Allah telah menyebut engkau dengan abdan syakura. Mintakan syafaat untuk kami kepada Allah. Apa kata Nuh? Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti itu dan tidak akan pernah lagi murka setelahnya seperti itu. Apa yang menjadi penyebab? Berkata Nuh, innahu qad kanat da'wah da'autu biha ala qaumi. Sesungguhnya aku pernah ya berdoa kecelakaan bagi umatku. Dan itu merasa bersalah karena umatnya itu merkedewang, karena umatnya itu bandel, bedang wangkelang tekapalang, ngotot ngeyel di dalam kekufuran, perbuatan syirik dan yang sejenisnya, gemes tuh Nabi Nuh. Nggak tahan. Akhirnya mendoakan keburukan kepada kaumnya itu. Dan di dalam riwayatin annahu dzakara khati'atuhu wa hiya su'alu rabbihi as'alu rabbahu bighairi ilm. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa kesalahan Nabi Nuh adalah bertanya meminta kepada Allah tanpa ilmu. Itu meminta anaknya Kan'an namanya. Begitu perahunya sudah ngangkreng berlayar di atas banjir bah yang besar gitu ya. Hanya orang-orang beriman kepada Nabi Nuh yang ikut. Yang lainnya enggak mau. Termasuk anaknya. Anaknya kekerebekan di air. Kelihat oleh Nabi Nuh. Lalu dipanggil. Ayo naik ke sini. Kata dia enggak. Kalau naik ke perahu kan harus beriman. Daripada beriman lebih baik mati itu. Orang itu begitu ya. Saya akan lari, akan berenang ke puncak gunung. Saya akan selamat dari banjir ini. Jadi waktu itu gunung masih nongol, puncaknya masih belum terkeem. Nangka keemnya belum terendam gitu. Saya akan ke puncak gunung. Kata Nabi Nuh, enggak ada yang bisa menyelamatkan kamu hari ini kecuali Allah. Ayo ke sini. Enggak. Karena tenggelam, mati. Nabi Nuh menyatakan, ya Allah itu anakku, huwa min ahli. Apa kata Allah? Huwa laisa min ahli. Dia bukanlah keluargamu. Ya. Jadi meminta, ya Allah selamatkan, selamatkan. Dia kan keluarga aku. Engkau telah menjamin bahwa aku dan keluarga aku akan diselamatkan. Kata Allah, dia bukan keluargamu. Karena keluarga bersyariat Islam diikat oleh akidah yang sama. Bukan sekedar adanya hubungan darah anak dengan bapak, beda keyakinan, udah putus. Bukan lagi keluarga. Laisa min ahlik, dia anakku bukan lagi keluargamu. Ya. Nah, tegakkah Nabi Nuh minta? Dan itu keliru, ditegur oleh Allah. Jangan kamu minta sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya tentang hal itu. Dan Nuh merasa salah. Aku tidak mampu meminta syafaat baik kalian kepada Allah. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Datang kepada Ibrahim. Lalu berkata, anta nabiullah wa khaliluhu min ahlil ard. Engkau adalah Nabi Allah dan khalilnya. Hanya dua orang di alam jagat raya ini yang oleh Allah dianggap khalil. Satu Nabi Ibrahim, satu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak. Khalil adalah orang yang paling sangat dicintai dengan kadar kecintaan yang kuat, lebih kuat daripada mahabbah. Itu Khalil. Bahasa Arabnya khullah, orangnya Khalil. Ya. Kalau mahabbah cinta, orangnya Habib yang dicintai. Nah, kata mereka kepada Ibrahim, engkau Nabiullah dan Khalil Allah di muka bumi, coba mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Apa kata Ibrahim? Allah murka kepadaku dengan kemurkaan yang enggak pernah dia murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah lagi murka setelahnya. Ya, seperti itu. Lalu dia menjelaskan beberapa kesalahannya. Kesalahan Ibrahim waktu di alam dunia. Pertama, pernah menganggap bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan. Hadza Rabbi, gitu kan? Walaupun ternyata dihapus lagi pas si bulan itu tenggelam, saya enggak suka yang hilang. Muncul besoknya matahari, hadza Rabbi, hadza akbar, oh ini lebih besar. Pas malam hilang. Akhirnya dia memutuskan bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan semuanya itu. Bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari. Tapi pernah ada keyakinan itu sebelumnya. Dan itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya. Demikian juga kedustaan Nabi Ibrahim AS pernah berbohong. Bohongnya itu menurut kita mah dalam rangka mengalahkan hujjah orang-orang musyrik. Itu kan banyak patung-patung yang besar-besar kecil. Di Ba'bad itu semua patung. Tinggal yang besar, disimpan aja kapaknya di sana. Pas raja yang menyembah patung dan penggawa-penggawanya melihat, aduh Tuhan kita hancur. Hebat ya, sakti itu. Tuhan bisa dihancurkan. Siapa? Enggak salah, pasti Ibrahim. Dibawa, ditangkap. Kemudian ditanya, kamu ya yang menghancurkan patung sesembahan kami? Kata Ibrahim, bukan tuh yang paling gede. Sengaja tanya kalau dia bisa bicara. Dari sini, bohong apa dusta itu? Bohong dan dusta. Tapi bohongnya itu dalam rangka agar orang musyrik mikirnya. Kata mereka, enggak mungkin dia bisa menghancurkan seperti itu. Bicara juga enggak bisa, ditanya enggak bisa jawab, enggak bisa dengar. Pasti bukan dia. Kata Ibrahim, kalau memang patung itu enggak bisa ngapa-apa, ngapain kalian sembahkan gitu ya? Menyembah satu benda mati yang tidak bisa apa-apa. Jangankan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan diri sendiri ketika dikampak oleh Nabi Ibrahim, ketika di hancurkan, gak bisa apa-apa. Kenapa yang kayak begitu disembah? Tapi tetap itu sebuah kedustaan. Ya. Dan Nabi Ibrahim gak pede untuk minta syafaat kepada Allah. Akhirnya, datanglah kalian kepada Musa. Datanglah mereka kepada Musa. Disebut, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah memuliakan engkau dengan risalahnya. Dan Allah telah berbicara langsung kepada engkau. Jadi satu-satunya Nabi yang oleh Allah langsung diajak bicara di dunia hanyalah Nabi Musa. Nabi Muhammad pun tidak. Ya. Nah, coba mintakan syafaat untuk kami, kata Musa, enggak. Allah marah kepadaku. Karena apa? Karena aku pernah membunuh orang. Jadi ketika Nabi Musa masih ada di Mesir, di sana ada dua kabilah, kabilah Bani Israel dan kabilah Qutubi. Qutubi ini kabilahnya Fir'aun. Suatu saat Nabi Musa melihat orang Qutubi dengan orang Bani Israel berantem. Nabi Musa karena merasa turunan Bani Israel, membela Bani Israel. Itu orang Qutbi dipukul, sekali pukulan mati. Nabi Musa itu kuat, pukulannya luar biasa. Orang sekali dipukul mati. Batu yang keras dipukul oleh tongkat Nabi Musa, itu batunya sampai dekok. Apa dekok bahasa Indonesia? Sampai sampai dekok ya. Gak ada ya terjemahannya ya. Nah, aku pernah membunuh orang, maka aku gak bisa. Gak berani meminta kepada Allah. Datanglah kalian kepada Isa. Datanglah manusia kepada Isa. Ya, lalu disebutkan kelebihan-kelebihan Isa. Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau bisa berbicara kepada manusia ketika engkau masih dalam gendongan, masih bayi merah, sudah bisa bicara. Ya. Dan engkau adalah kalimah yang Allah berikan kepada rahim Maryam. Dan engkau ruh dari Allah Azza wa Jalla. Maksud ruh dari Allah bukan ruh bagian dari diri Allah. Tapi ruh milik dan ciptaan Allah yang Allah tiupkan kepada Isa. Beri syafaat kepada kami. Kata Isa, Allah pernah murka kepadaku. Ya. Dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti itu. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosa dan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Datanglah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Engkau telah diampuni oleh Allah baik yang lalu maupun yang akan datang. Coba mintakan syafaat bagi kami kepada Allah. Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bawah arsy. Lalu tersungkur sujud kepada Allah. Allah mengilhamkan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah yang aku belum pernah mengetahui sanjungan seperti itu. Jadi pasti pujian Nabi kepada Allah itu saat itu pasti indah tuh. Tapi beliau tidak menyebutkan ya. Kemudian Allah berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, pasti akan aku beri. Minta syafaat, pasti akan aku berikan. Ya. Aku pun bangun, kemudian berkata, ya Rabbi ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Beri sayang kepada kita sebagai umatnya. Kata Allah, hai Muhammad, masukkan dari umatku orang-orang yang tidak dihisab, tidak diazab, masukkan ke dalam surga dari pintu sebelah kanan. Akhirnya dimasukkan. Kata Nabi SAW, demi Allah yang tanganku berada di bawah, yang jiwaku berada di genggaman tangannya, sesungguhnya jarak antara dua pintu surga sejauh antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Basrah. Hajar itu satu kota di Bahrain, sekarang beda negara. Jauh. Jadi pintu surga itu lebar, dengan lebar yang sangat luar biasa ya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Syafaat teragung, terbesar yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat untuk seluruh manusia di alam mahsyar agar segera diapa? Dihisab, agar segera keluar dari kondisi di alam mahsyar yang amat mengenaskan ya. Inilah jenis pertama dari syafaat. Ada 7 jenis syafaat ya. Berarti 7 kali pertemuan ya syafaat. Ya. Pagi ini cukup 1 jenis syafaat saja yang kita bahas. Insyaallah syafaat-syafaat berikutnya kita akan bahas lagi di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu sedikit untuk tanya jawab kepada Abu Zain di studio. Silakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Zain. Naam Ustaz, syukran atas penjelasannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan Ustaz tadi. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya melalui telepon, kami silakan di nomor 022-8686-2637 atau mengirimkan pesan singkat bagi pendengar Radio Raja Bandung di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pendengar radio sunnah lainnya ikut merilai, kami silakan untuk menghubungi radionya masing-masing. Sebelum kita angkat pertanyaan. Satu informasi bahwasanya kajian Riyadus Solihin yang biasa diselenggarakan setiap Jumat pagi dipindahkan waktunya menjadi Rabu pagi ya. Jadi setiap Rabu pagi insya Allah kajian Riyadus Solihin dipindahkan ke Rabu pagi dari Jumat pagi. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari pendengar radio Suara Kolbu di Jayapura, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Apakah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa juga dalam bentuk diberikan tingkatan atau derajat yang lebih baik di surga? Dan apa sajakah amalan yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya. Barakallahu fiik, pendengar radio Suara Kolbu Jayapura Irian Jaya. Iya, pertanyaannya adalah ada enggak jenis syafaat untuk meningkatkan derajat di surga? Iya, ada ya. Nanti kita akan bahas jenis-jenis syafaat. Yang kita bahas baru satu poin dan ada tersisa enam lagi. Ada banyak jenis syafaat. Di antara syafaat untuk mengeluarkan orang dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ada syafaat yang meringankan azab di neraka yang harusnya di azab paling dahsyat diringankan. Ada syafaat untuk mengetuk pintu surga bagi para ahli surga. Banyak. Nanti kita akan bahas satu-satu secara rinci dengan dalil-dalil yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang bisa menyebabkan kita memperoleh syafaat? Itu juga akan dibahas. Apa syarat-syarat memperoleh syafaat dan amal apa yang bisa menyebabkan kita memperoleh syafaat? Di antaranya tadi ya. Di antara setelah azan kita bersalawat kepada beliau lalu berdoa-doa seusai azan dengan doa yang dicontohkan tanpa dikurang, ditambah apalagi dirubah. Yang kedua, sesering mungkin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama malam Jumat, hari Jumat, perbanyak sholawat kepada beliau. Kapan saja, di tempat mana saja, asal tidak di tempat yang tidak layak. Yang tidak layak itu contohnya di mana? Di WC sambil ya ngeden, sambil ngehejen, sambil sholawat, tidak boleh. Ya, karena itu merendahkan nilai dari sholawat yang kita baca. Di antaranya berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam segala hal. Sebab salah satu orang yang kelak akan ditolak adalah orang yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah membahas tentang haud. Haud itu apa? Telaga. Di sisi telaga itu cangkir-cangkir gelas-gelas untuk meminum airnya, ya. Satu nabi punya satu haud. Dan setiap orang hanya boleh minum di haud nabinya masing-masing. Kita nanti akan minum di haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang pas mau minum digebah. Digebah itu di apa? Diusir oleh para malaikat. Tidak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu umatnya. Karena ciri khas umatnya apa? Si wajahnya bercahaya. Bekas apa? Bekas wudu. Itu umatku. Al-Rabbi, umati. Ya Allah, itu umatku. Kenapa engkau larang? Kenapa tidak boleh meminum air telagaku? Apa jawabannya? Innaka la tadri man ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau, hey Muhammad, tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mereka mengada-adakan ajaran yang tidak engkau ajaran. Menambah-nambah. Dan para ulama menjelaskan ini takzir, sanksi bagi orang yang suka mengada-ada urusan agama. Yang di zaman Nabi tidak ada, diada-adakan. Ya, ditambah dari fikirannya, dari perasaannya, dari budaya setempat, ditambahkan dan dianggap bagian dari agama. Nah, itu diusir dari telaga itu. Na'udzubillah ya. Nah, nanti secara rinci siapa saja yang akan dapat syafaat akan kita jelaskan pada waktunya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Ali di Sukaluyu. Ustaz, mohon penjelasan. Anak yang tidak diakikahkan, maka tidak dapat memberi syafaat kepada orang tuanya, katanya. Udah? Udah. Anak yang tidak diakikahkan tidak akan beri syafaat ke orang tuanya. Iya, itu bukan hadis. Itu pemahaman orang dari sebuah hadis. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi SAW, Kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi, tudbahu disabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Kata Nabi SAW, setiap bayi yang lahir masih tergadai oleh akikahnya. Rohinah, barang gadaian. Akikah itu disembelih di hari ke-7, diberi nama di hari ke-7, dan dicukur rambutnya di hari ke-7. Bukan 40, kebanyakan orang 40 entah dari mana. Itu budaya ya. Kalau nas hadis, hari ke-7. Akikah hari ke-7. Jadi sebelum diakikahkan masih tergadai. Apa makna tergadai? Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, makna tergadai adalah seluruh pahala dari amal ibadah yang dilakukan oleh anak ini enggak akan sampai ke orang tua. Anak dididik oleh orang tua untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Maka mestinya pahala-pahala dari ibadah anak ini ngalir ke ayah ibunya. Tapi karena tidak diakikahkan, maka tidak. Itu makna tergadai. Ya. Sebagian ulama betul. Ada yang menyatakan anak tidak akan bisa beri syafaat ke orang tua kalau tidak diakikahkan. Itu pemahaman dari hadis tadi. Ya. Lalu dirinci lagi oleh para ulama yang dimaksud dengan anak tidak sampai pahala ke orang tua atau tidak memberi syafaat ke orang tua bila tidak diakikahkan. Bila pertama, si orang tua tahu syariat akikah tapi sengaja tidak dilakukan. Padahal tahu hanya karena sayang kepada harta. Aduh, anak laki-laki kembar dua, berarti kambingnya 4. Satu kambing 2 juta minimal, yang 2,5 jadi 4 kambing, aduh 10 juta lebar. Ada mah ada. Tapi lebar, apa lebar teh? Sayang, eman-eman gitu. Daripada beli kambing dibagi-bagi, mending beli motor. Akhirnya enggak. Dia tahu tapi enggak. Yang kedua, dia mampu. Kadang ada yang tahu tapi gak mampu ya. Tahu tapi gimana, jangankan untuk akikah. Untuk makan sehari-hari saja koreh-koreh cok itu. Kalau ada pekerjaan yang menghasilkan uang, dia punya uang. Buruh apa namanya? Buruh tembak apa namanya? Buruh serabutan. Ada yang nyuruh kerja ngebul dapurnya. Gak ada yang nyuruh. Manyun, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Mikir untuk makan besok aja gak punya. Apalagi untuk beli kambing. Tahu dan ingin, ya. Tapi gak punya. Maka yang begitu mah, lepas dari kewajiban. Karena ketidakmampuan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi orang yang terkena hadis tadi adalah orang yang pertama tahu hukum akikah, kedua mampu melakukan akikah, tapi sengaja tidak mengakikahkan anaknya. Tahu hukumnya dan mampu melakukan, maka kemudian terkena hadis tadi. Adapun kalau orang tahu tapi enggak mampu, gimana tuh? Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi gak punya uang, 2 juta. Kan 2 juta, 20 ribu rupiah juga. Diempit-empit gitu ya. Diatur ini harus cukup seminggu nih 20 ribu umpamanya ya. Jangankan untuk. Akhirnya tidak mampu melaksanakan. Karena dengan ayat, Fattakullaha mastata'atum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau enggak mampu, maka bebas. Jangankan akikah, haji aja yang termasuk wajib, bahkan rukun Islam, rukun Islam, ya. Tapi kita enggak mampu, maka bebas dari kewajiban tersebut. Yang dosa, dia punya uang, dia bisa menjual sebagian hartanya, tapi lebar. Sayang, eman-eman, makanya enggak haji. Daripada haji, mending beli tanah. Daripada haji, mending membangun rumah. Daripada haji, mending beli mobil. Nah, kayak begitu, itu kena itu. Dosa besar. Sama dengan meninggalkan rukun Islam yang lainnya. Dosanya besar sekali, ya. Oleh karena itulah, maka bila orang ketika punya anak, pertama dia bodoh, belum tahu hukum akikah. Padahal dia mampu, tapi enggak tahu, ya. Karena enggak ada yang menjelaskan, akhirnya tidak. Atau orang itu tahu tapi tidak mampu melakukannya, maka tidak apa-apa, insya Allah ma'fu, dimaafkan, ya. Betapa banyaknya seperti kita, saya tidak tahu dulu apakah saya diakikahkan apa tidak. Tapi kalau tidak diakikahkan, karena dulu mah tidak tahu, kan dulu belum banyak pengajian-pengajian, kan. Belum tahu akikahnya, biasanya mah marhabaan hari keberapa? Ke-40 gitu. Ya, itu budaya, bukan dari ajaran Islam. Itu yang dilakukan bukan akikah, paling mencit ayam gitu. Ya, goreng tahu, goreng asin, sepat, mencit teri, paling gitu aja. Gitu. Akikahnya, dan itu bukan akikah. Itu bukan bagian dari ajaran Islam, itu adalah budaya. Ya. Maka karena ketidaktahuan, maka dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, Husain. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari Yahya di Kebumen, pendengar Radio RIS. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang bertawassul di kuburan wali termasuk syirik besar, dan apakah bisa diampuni dosanya? Ya, barakallahu fik. Tawassul ke orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal tidak dianggap berdoa kepada wali tersebut. Berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberikan rezeki, agar Allah memberikan ampunan. Gitu. Umpamanya, ya Allah, melalui kesolehan wali ini berilah saya rezeki. Seperti itu. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Tapi terjerumusnya kepada perbuatan bid'ah. Karena mintanya tetap kepada Allah. Wali tersebut hanya dianggap sebagai apa? Wasilah, perantara. Dengan menyebut nama wali ini. Ya Allah, karena kesalehan wali ini, beri saya jodoh. Adapun kalau berdoanya kepada sang wali, wahai wali anu yang soleh, beri saya rizki. Dia berdoa kepada siapa? Kepada wali, bukan kepada Allah. Maka itu syirik. Tidak boleh. Karena meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada orang di kuburan minta-minta, enggak boleh langsung memfonis itu musyrik. Karena kita tidak mendengar isi doa mereka gimana. Apakah mereka minta kepada Allah melalui perantaran wali itu, atau meminta langsung kepada wali yang dikuburkan di sana. Kalau meminta langsung berdoa kepada sang wali, maka ya ini syirik. Karena meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Tapi kalau hanya menjadikan wali ini sebagai wasilah, ya, berdoanya kepada Allah, maka itu tidak termasuk perbuatan syirik, tidak. Dan tidak boleh divonis sebagai orang yang musyrik. Makanya jangan sembarangan terburu-buru memfonis orang tanpa kita tahu datanya secara rinci, secara detail, secara jelas, ya. Tidak sesembrono itu kita dalam memfonis orang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.